من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله di antara perkara yang dituntut atas kita selaku seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang muslim yang berkomitmen dalam agamanya, kita dituntut untuk mengokohkan keislaman kita, mengokohkan keimanan kita, mengokohkan istiqomah kita, kokoh dalam berislam, dalam beriman, kokoh di dalam beramal saleh, dalam berakidah, kokoh dalam agama secara umum. Ini diantara kewajiban kita, bukan semata-mata berislam, tapi harus mengokohkan keislaman. Bukan semata-mata beriman, tapi harus menguatkan imannya. Bukan semata-mata beramal soleh, tapi mengokohkan, meneguhkan, menguatkan, menambah semangat amal soleh, istiqomah di atas itu semua. Itulah Islam. Keislaman, keimanan dengan segala konsekuensinya, lalu istiqomah di atasnya. Ikhwanul Muslimin, assalamualaikum. Banyak hal, banyak cara secara syar'i yang dengan itu kita bisa semakin kokoh kuat keislamannya, menambah semangat kita dalam berislam, semangat kita dalam beramal saleh. Banyak cara, di antara caranya ialah ikhwanul fiddin azzakumullah, apa yang diistilahkan dengan al-i'tibar, mengambil ibrah. Al-i'tibar ini cakupannya luas, meliputi apa-apa dan siapa-siapa yang dengan itu kita bisa mengambil sebuah ibrah, pelajaran penting yang berharga dalam urusan agama kita dan semuanya syar'i. Ihwanabidina azakumullah, di antara bentuk i'tibar ialah al-i'tibaru bi ayatillah. Mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Ini dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ialah al-i'tibaru bi ayatillah as-sam'iyyah. Mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat sam'iyyah. Yani wahyu Allah Ta'ala berupa kalamullah Al-Quranul Karim, berupa kalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah beliau, namanya ayat sam'iyah. Ini diantara cara yang paling efisien menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita, menambah semangat dalam beragama dengan cara ini. Mengambil ibrah dari Al-Quranul Karim, mengambil ibrah dari Sunnah Rasulullah SAW, mengambil ibrah dari Al-Quranul Karim dengan cara tadabbur Al-Quran, dibaca dengan tadabbur, dibaca dengan meresapi makna-maknanya, meresapi kandungan-kandungan ayatnya, hikmah dan hukum yang ada padanya. Dan itu perintah dalam Islam, diperintahkan untuk tadabbur Quran. Dibaca, tadabburi. Di sana banyak ibrah-ibrah untuk kita dalam kehidupan duniawiyah kita dan dinia ukhrawiyah kita. Itu pasti karena bimbingan Al-Quran. Juga terkait dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anda mengkaji hadis per hadis yang sahih, dikaji, dipahami maknanya, diambil hikmah hukumnya, pasti akan menambah keimanan, pasti akan menambah semangat keislaman. Ini dua yang pokok. Mengkaji Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mengkaji sunnah, memahami sunnah dengan pemahaman salaf. Disebut dengan al-i'tibar bil-wahyai. Mengambil ibrah, mengambil pelajaran penting dari dua wahyu yang mulia. I'tibar yang kedua disebut dengan al-i'tibar bi ayatillah al-kauniyah. Mengambil ibrah dari ayat-ayat kauniyah yang dimaukan dengan ayat kauniyah ialah makhluk-makhluk Allah Ta'ala, ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, diri kita, alam raya ini, pohon-pohonan, gunung-gunung, lautan, matahari, bulan, bintang, dan semua alam, semua makhluk yang ada ini. Di antara upaya untuk menambah keimanan, menambah semangat keislaman, menambah semangat untuk beramal saleh, al-i'tibar bi ayatillah al-kauniyah. Mengambil ibrah dari makhluk-makhluk yang ada akan menghasilkan keimanan kepada Allah, rububiyah Allah, mengimani keagungan Allah, kekuasaan Allah, dan kita akan yakin Allah sebagai zat yang berhak diibadahi karena itu semuanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apa kamu enggak melihat, enggak mencermati? Penciptaan kita sebagai makhluk, sebagai insan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, padanya banyak ibrohnya. Yang dengan itu kita yakin Allah zat yang maha menciptakan, Khalid, zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya. Namanya i'tiqad tauhid rububiyah. Yang dari sana akan menghantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid, beribadah hanya kepada Allah semata. Ketika Allah sebagai sang Khalik, sang pencipta, sang Razik, pemberi rezeki, sang mudabbir, pengatur urusan alam, yang menguasai, yang merajai, yang maha kuasa, yang segala-galanya, maka Allah yang beribadah, bukan selainnya. Itu menguatkan iman kita, menguatkan ketauhidan kita, menguatkan keislaman kita. Sehingga ada tadabur alam, mencermati penciptaan langit dan bumi, mencermati penciptaan rembulan, matahari dan bintang, mencermati lautan, mencermati daratan, mencermati semua alam yang raya ini. Satu kesimpulannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengatur segala-galanya. Maka kita wajib harus beribadah hanya kepada Allah sang pencipta, sehingga tauhid kita matang dengan itu. Ini penting. Dan itu keseharian. Lihat kita ngaca, lihat kita muncul i'tiqad, akidah yang benar, meyakini azamatullah, keagungan Allah, kudratullah, kekuasaan Allah. Itu akidah yang benar dalam hati yang paling dalam. Ini i'tibar yang pertama. Al-i'tibar bi-ayatillah. Ada ayat sam'iyah, wahyai, Quran dan sunnah, ambil ibu daripada, ini paling pokok. Yang kedua dengan ayat kauniyah, mengambil ibrah dari ciptaan Allah Ta'ala. Menghasilkan iman kepada rububiyah Allah. Lalu menghantarkan kita kepada tauhid, ibadah yang murni. I'tibar yang kedua ialah al-i'tibar dengan seseorang. Dengan seseorang. Barakallahu fikum. Dari makhluknya Allah Ta'ala. Mengambil ibrah dari orang lain juga sangat penting. Nanti kita arahkan kepada perkara-perkara yang positif. Al-i'tibar bil ghair ada dua jenis. Mengambil ibrah dengan orang lain dua macam, dua jenis, tergantung orang tadi. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah mengambil ibrah dari orang-orang yang tidak beres, yang tidak lurus, yang tidak ideal. Mengambil ibrah dari kaum kufar, orang-orang kafir, kaum musyrikin. Mengambil ibrah dari ashabul ahwa wal bid'ah. Mengambil ibrah dari kaum fasikin, orang-orang yang fasik, ahli maksiat. Mengambil ibrah dari para mughaffalin, orang yang lalai. Mengambil ibrah dari orang-orang yang hamqa, yang ahmak-ahmak, yang jahil-jahil. Kita bisa mengambil ibrah dari mereka semua. Mengambil ibrah dari mereka semua dengan sisi positifnya. Sisi positifnya ialah al-hadar mimma kanu alaih, mewaspadai hal-hal yang ada pada mereka. mewaspadai dampak negatif, efek negatif dari apa yang mereka munculkan. Sehingga kita waspada, hati-hati, jangan kayak mereka. Itu namanya ibrah i'tibar. Anda membaca sejarahnya kaum kufar, sejarahnya kaum Nuh, kaum Lut, kaum Ad, kaum Tsamud, ashabul Aikah, dan segala macamnya, dari umat-umat terdahulu yang dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Baca kisah mereka dan ambil ibrah daripadanya dalam bentuk kewaspadaan. Hati-hati, jangan kayak mereka. Mereka menjadi binasa, disiksa, diadab karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Itu kamu waspadai, dapat pelajaran dari situ. Jangan meniru mereka, jangan mencontoh mereka, jangan tasabuk dengan mereka, karena akan mengalami sebagaimana mereka alami. Jangan mengerjakan tindakan-tindakan mereka, sebab kamu akan tertimpa apa yang menimpa mereka. Jangan punya i'tiqad sebagaimana akidah mereka. Kamu akan menghadapi demikian dan demikian dari hukuman dan kecaman dalam agama. Sehingga itu waspada. Mengambil ibrah dari orang yang menyimpang, dari orang yang fasik, ahli maksiat, juga bisa. Dari sisi kewaspadaan tadi. Apa yang mereka alami dengan kemaksiatannya? Apa yang mereka alami dengan penyimpangan-penyimpangan mereka? Ambil pelajaran daripadanya. Jangan kayak mereka. Yang ini na'udzubillah memiliki pandangan-pandangan yang radikal, ekstrim pemahamannya, sangat jauh menyimpang pemahamannya, sesuatu yang hatta orang awam tahu penyimpangannya. Tapi mereka menyimpang dan tidak merasa dia menyimpang. Subhanallah. Ambil faedahnya. Hati-hati, bahaya bid'ah. Hati-hati, bahaya pemahaman-pemahaman radikal, syubhat. Sedikit saja membuatnya terpelanting. Orang yang tadinya alim, mengerti ilmu, orang yang jenius, orang yang masya Allah secara akalnya, kok bisa terpelanting dengan pemahaman seperti itu? Itu beli ibrahnya. Barakallahu'alaikum. Dan itu yang disebutkan dalam Nasul Quran. Barakallahu'alaikum. Kisah-kisah umat terdahulu diambil ibrahnya. Barakallahu'alaikum. Ini tipe yang pertama, mengambil ibrah dari orang-orang yang jelek, dari orang-orang yang menyimpang, ahli maksiat, fasik, fajir, mubtadi, kafir. Hati-hati, jangan kayak mereka. Ada kewaspadaan di sini. Hati-hati, jangan mengerjakan ini. Ini amalnya kaum Nabi Fulan yang diazab. Jangan kamu kerjakan. Nanti kamu akan diazab sebagaimana mereka diazab. Bahkan disebutkan poin satu persatu yang ada pada mereka, para kaum diwaspadai. Jenis yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, ialah al-i'tibaru bis-shalihin. Mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari orang-orang saleh, dari para anbiya wal mursalin, para pengikut mereka. Mengambil ibrah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari salafun saleh, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dari para ulama-ulama, dari orang-orang yang saleh, masyhur dengan kesalehannya, ketakwaannya. Yang ini untuk diteladani. Itu bentuk i'tibarnya. Anda membaca sejarahnya para anbiya wal mursalin. Dibaca. Untuk kamu teladani, untuk kamu ikuti, atau ambil bimbingan-bimbingan dari mereka, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sana terdapat sekian banyak pelajaran penting dalam semua aspek kehidupan. Membaca secara salaf, sebenarnya para sahabat, tabi'in, atau tabi'in, para ulama, para solehin, sampai hari ini, Sabiul Qiyamah nanti. Yang membacanya akan melihat langsung teladan-teladan yang luar biasa dalam semua aspek kehidupan. Dalam semua hal terkait dengan i'tiqad mereka, akidah mereka. Bagaimana perjuangan membela akidah yang benar? Bagaimana tamasuk bisunnah? Terkait dengan masalah pembersihan jiwa, bagaimana keikhlasan mereka? Bagaimana jujurnya mereka, amanahnya mereka, tawakalnya mereka kepada Allah Ta'ala? Bagaimana akhlak mereka, adab mereka, muamalah mereka, interaksi mereka? Bagaimana ibadah mereka, kesolehan mereka? Ada semua di sana. Dan itu dianggap oleh para ulama ilmu hidup, ilmu nyata. Contoh langsung, darsul amali namanya. Pelajaran praktek. Kita membaca ayat menerangkan bimbingan A, B, C, D. Baca hadis bimbingan A, B, C, D. Itu secara kaidah ilmiahnya. Membaca sejarahnya para anbiya wal mursalin, salafun salihin, ulama rabbaniin, itu praktek langsungnya. Barakallahu fikum. Ilmu ini prakteknya. Ilmu ini prakteknya. Bicara masalah sabar, lihat sabarnya para salaf. Syukur, bagaimana syukurnya para salaf. Keikhlasan, bagaimana ikhlasnya para salaf. Langsung, darsun amali, langsung. Dan itu tanpa terasa lebih menghujam dalam kalbu kita. Secara belajarnya lebih ringan. Dikarenakan membaca sejarah hidup. Tambah terasa desikan lembar kita baca, merasuki otak kita dan hati kita. Yang ini i'tibarnya dalam rangka untuk diteladan. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Demikian Allah menekaskan dalam Al-Qur'an. Dan sungguh ada pada kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran berharga bagi ulul albab, orang yang punya akal yang cerdas, diambil faedah daripadanya. Barakallahu fikum. Itu namanya i'tibar. Di antara cara untuk mengokohkan iman dan Islam kita, di antara cara untuk menyemangati kita dalam berislam, menyemangati kita dalam beramal soleh, dengan cara al-i'tibar. Dan yang berhasil adalah orang yang sa'id, yang berbahagia. As-sa'idu man mu'idha bi ghairi. Orang yang berbahagia yang mendapatkan mu'idhah dengan orang lain. Semua peristiwa yang dialami orang lain diambil mu'idhah daripadanya. Diambil ilmunya, faedahnya, pesan-pesannya, ujangan-ujangannya yang positif. Kadang kewaspadaan, kadang keteladanan. Inilah orang yang muwaffaq barakallahu fikum, yang beri taufik untuk bisa berislam dengan kokoh. Ikhwan fillah jazakumullah, di antara bentuk i'tibar untuk keteladanan adalah al-i'tibar bil ulama, mengambil ibrah dari sejarah hidupnya para ulama kita. Ulama-ulama rabbaniyin yang dikenal dengan kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya, dikenal dengan sunnahnya, kebaikannya oleh para ulama, diteladani. Itu sekali lagi pelajaran hidup, ilmu nyata, praktek. Barakallahu fikum. Dan diantara mereka ialah salah seorang imam besar pada masanya yang dijuluki sebagai al-imam al-hafidh, al-mujtahid ahli ijtihad, sosok abidun zahid ahli ibadah lagi zuhud, sosok yang dikenal dengan kedermawanannya, pebisnis sukses, kaya raya, dermawanya luar biasa, kesuhudannya luar biasa, padahal orangnya kaya, bisnisnya sukses. Sosok mujahid yang betul-betul berjihad fi sabilillah dengan fisiknya, dengan raganya dan harta bendanya. Sosok alim besar, tokoh ahlussunnah pada masanya, diakui keutamaannya, kemuliaannya, keadilannya oleh kawan dan lawan. Semua mengakui. Bahkan ada yang mengatakan semua amal-amal yang ada, yang dikerjakan oleh para sahabat, ada pada dirinya. Yang membedakan hanya satu, mereka sahabat, dia bukan sahabat. Beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak bin Wadih Al-Marwazi Al-Hanbali Maulahum, dikenal dengan ilmu barak. Namanya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak bin Wadih Al-Marwazi Al-Hanbali Maulahum. Bapaknya asal Turki, ibunya dari Khwarizm, salah satu tempat di Khurasan. Dan beliau dikenal sebagai faqihu Khurasan, faqihnya orang Khurasan, alimnya orang Khurasan, tokohnya Khurasan. Khurasan barakallahu fikum sekarang ini sudah ada zaman dahulu kala istilah itu. Kalau istilah kunonya Persia. Kalau sekarang secara peta masuk dalam wilayah Iran. Sebagiannya masuk ke Afghanistan. Sebagiannya masuk ke Uzbekistan. Sebagian masuk ke Kazakhstan. Tantang kafe. Itu wilayah Khurasan. Dulu dikenal dengan wilayah Persia. Sekarang masuk wilayah Iran dan sebagian negara-negara di atas, sehingga termasuk Ajam, non Arab. Barakallahu. Ini beliau. Beliau ini barakallahu fikum dari kalangan atba'ut tabi'in. Termasuk kalangan atba'ut tabi'in. Guru-guru beliau dari kalangan tabi'in. Barakallahu fikum. Sedikit kita akan membawakan sejarah hidupnya beliau. Setelah itu kita ambil ibrahnya, supaya kita punya spirit sebagaimana beliau, punya semangat sebagaimana beliau, khususnya yang ada di Pondok Ilmu Mubarak ini, karena menggunakan namanya beliau. Jangan cuma nama doang, semangatnya juga harus sama dengan nama orangnya. Barakallahu. Beliau ini qul inna a'udzubikumullah. Kalau bicara secara belajar ilmu agamanya secara usia terlambat. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam bukunya As-Siyar menjelaskan beliau ini baru mulai belajar agama usia 20 tahun. Ibnu Isrin sana. Ya, kalau kalangan orang telat ya. Hah? Sudah lulus SMA ini, sudah hampir lulus kuliah kalau ini ya. Ngoten nggih? Enggak dari kecil. Tapi yang dibahas bukan masalah kapan mulai belajarnya, tapi bagaimana semangat belajarnya. Cetat belajar ilmu agama usia 20 tahun. Tetapi barakallahu fikum, semangat belajarnya luar biasa, sehingga dengan kesungguh-sungguhan inilah beliau bisa mencapai tingkatan alim besar pada masanya. Barakallahu fikum. Beliau belajar dari sisa-sisa tabi'in yang ada di masa itu. Beliau rihlah ilmiah mancanegara berkali-kali, mengelilingi dunia Islam, mendatangi para ulama-ulama Islam di mancanegara berkali-kali. Bahkan dikatakan sama Dzahabi, wa amdha kulla hayatihi fi talabil ilmi wa fil ghazwi wa fit tijarati. Apakah yang ini? Wa fit tijarati wal infaqi aral ikhwani fi sabirillah wa tajhizim wa tajhizihim ma'ahu ilal hajj. Beliau ini menghabiskan umurnya, menghabiskan hidupnya untuk talabul ilmi, belajar sampai jadi sosok alim besar pada masanya, diakui oleh semua ulama. Tidak ada kata terlambat. Hatta mulai usia 20 tahun dengan kesungguh-sungguhan, dengan keikhlasan, berhasil. Apalagi mulai belajar dari mulai kecil. Kan gitu ya. Jangan merasa aku saat sudah 20 tahun Ustaz, sudah karatan otaknya Ustaz. Enggak. Teruskan. Dulu para sahabatul kiram, semoga Allah meridhai mereka, rata-rata para sahabat itu belajar ilmu sudah tua. Karena kebanyakan mereka masuk Islamnya sudah tua. Sedikit sekali sahabat yang masuk Islam dari kecil. Sedikit sekali. Kebanyakannya sudah senja usianya. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, membuat tarjamah bab, waqad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam indal kibar. Dulu para sahabat Nabi belajar ilmu ketika sudah tua. Tidak ada istilah terlambat. Berapapun usia kita, langsung belajar. Mendapatkan taufik wal hidayah sudah 40-an tahun belajar. Yang sungguh-sungguh, yang serius, insya Allah berhasil. Satu, beliau menghabiskan usianya, hidupnya untuk talabul ilmi. Yang kedua, wa fil ghazwi, untuk perang fisabilillah. Beliau ini hidup pada zaman-zaman futuhat Islamiyah, masa-masa perang, masa-masa pelebaran wilayah kaum muslimin, era-era perang. Itu masanya beliau. Dan beliau manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk berjihad fi sabilillah melawan Romawi. Bahkan beliau dikenal sebagai sosok mujahid yang pemberani, pakar dalam perkara jihad dan perang. Bahkan beliau menghabiskan waktunya untuk berada di perbatasan wilayah Islam, Zuhur, Ribat di sana. Beliau ini dalam sejarah hidupnya, kalau berjihad tidak nampak, berusaha untuk menyembunyikan dirinya supaya jangan dikenal. Disebutkan di dalam tarikh Baghdad dan juga Asyar Dzahabi dari Abda bin Sulaiman menceritakan, kami dahulu berada di satu pasukan perang Zariyah bersama dengan Ibnu Mubarak di negara Romawi, negara Roma, perang melawan Romawi. Kita pun berhadapan dengan musuh. Dulu langsung berhadapan-hadapan, tidak kayak sekarang menggunakan serba teknologi, main tombol. Ini tidak, langsung ketemu. Salah seorang pasukan musuh keluar nantang duel. Ada pasukan muslim keluar, disikat sama musuh, mati. Orang yang kedua muncul, disikat, mati. Orang ketiga muncul, disikat, mati. Hebat ini berarti musuh satu ini. Nantang dia, duel. Nah, berapa lama keluarlah seseorang dari barisan kaum muslimin, duel dengan dia. Tidak lama, mati itu musuh, musuh agama itu. Dibunuh sama pasukan muslim tadi. Langsung sembunyi, langsung lari. Dikejar oleh pasukan muslim. Siapa ini, siapa ini? Di antara yang mengejarnya adalah Abdah bin Sulaiman tadi. Didapati beliau menutupi wajahnya dengan kain supaya kadang kelihatan. Ditarik kainnya sama Abdah. Ternyata beliau adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Kata para ulama, berjihad dengan raganya dan ikhlas itu luar biasa. Ketika selesai perang dapat ghanimah banyak, kabur, tidak mau menerima ghanimah itu. Beliau sosok mujahid yang luar biasa. Beliau menganjurkan kaum muslimin, menghasung kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah, perang melawan kufar, membela agama Allah. Ceramah-ceramahnya begitu. Sampai beliau punya kitab namanya Kitabul Jihad. Saya bawa sekarang. Semangat. Dan tidak umduh, tidak omong doang. Tampil. Langsung tampil berjihad dengan raganya. Dan pakar dalam perkara perang. Jago. Gitu ya. Jika dikatakan mujahid. Menghabiskan waktunya untuk ghazwu. Yang berikutnya adalah wa fit tijarah wal infaq al ikhwan fi sabilillah. Beliau juga sibuk berniaga, berbisnis, bertijarah. Ini disampaikan supaya kita paham. Tidak masalah bagi seorang alim, bagi seorang syekh, seorang talibul ilmi, seorang da'i berbisnis. Tidak ada masalah dikatakan para ulama, ulama juga sama. Beliau mendatangkan barang dagangannya dari Khurasan, dimasukkan ke Haramain. Barang-barang dari Persia dijual di Haramain. Barakallahu fikum. Dan sukses. Beliau dikenal sebagai tajir sukses. Tijarahnya besar. Barakallahu fikum. Namun di saat yang sama ikhwanul fitina azzakumullah dikenal sebagai orang yang zuhud. Sederhana. Lebih hebatnya lagi dikenal sebagai sosok yang dermawan. Sangat dermawan. Terutama untuk ikhwah-ikhwah dia. Saudara seiman, para ulama, thullabul ilmi, para mujahidin yang fisabilillah dikasih. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam tarikh Baghdad dan juga Siyar dari Ali ibn Fudail ibn Iyad rahimahullah, dia mengatakan, aku pernah mendengar ayahku Fudail ibn Iyad Abu Ali berkata kepada Imam Mubarak, kata Fudail, anta ta'muruna bizuhdi wa taqallul wal bulgha. Anda memerintahkan kami untuk zuhud dalam perkara dunia, bersedikit dalam urusan dunia, secukupnya dalam perkara dunia. Wa naraka ta'ti bil bada'i' min baladil Khurasan ila baladil Haram. Tapi nyatanya kami melihat Anda mendatangkan barang-barang dari Khurasan ke negara Haram. Ke negeri Haram. Kaifa hadha? Bagaimana ini? Anda nyuruh kami supaya zuhud, serhana atau perkara dunia, secukupnya atau perkara dunia, jangan bermewah dengan perkara dunia. Lah Anda tajir. Beliau mengatakan, ya Abu Ali, wahai Abu Ali, innama af'alu dha li'asuna bihi wajhi wa ukrima bihi irdi wa astaina bihi ala ta'ati rabbi. Wahai Abu Ali, aku berbuat seperti ini untuk menjaga wajahku, memuliakan kehormatan. Jangan sampai aku mengemis, meminta-minta, jadi beban orang lain terkait dengan kehidupan untuk kemandirian, menjaga kehormatan diri, menjaga wajahku, jangan sampai malu meminta orang lain. Menjaga kehormatanku, jangan sampai jatuh dikarenakan meminta orang lain. Dan aku gunakan hartaku untuk mentaati Rabbku. Sungguh, kata beliau, tidak ada satu hak pun dari hak Allah Ta'ala padanya, melainkan aku tunaikan di situ. Katanya Fudail, ya Ibn Mubarak, ma ahsana dha in tamma dha. Alangkah bagusnya ini ketika sempurna niatan-niatan tadi. Tajir. Kalau tajir, melintir gitu ya, saking kayanya. Namun dengan demikian, azakumullah, kalau perhatikan dalam sejarah hidupnya beliau, beliau dan ulama-ulama yang semisal beliau, yang kaya raya, tidak pernah bisa mengeluarkan zakat malnya tiap tahun. Tidak pernah bisa mengeluarkan zakat malnya tiap tahun. Kenapa? Dipakai untuk infak fi sabilillah. Dihabiskan untuk infak fi sabilillah. Sehingga ketika perhitungan akhir tahun, enggak sampai nisab. Itu mereka. Begitu pula yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Dikatakan tadi, wal infaq alal ikhwan fi sabilillah. Sibuk bisnis, ada bisnis, sukses bisnisnya, harta yang dipakai untuk berinfak fi sabilillah. Memberikan nafkah, nafkah kepada para ikhwa-ikhwanya fi sabilillah. Tidak ada satu pintu pun dari pintu-pintu infak fi sabilillah melainkan lokasi. Sehingga hartanya habis untuk infak fi sabilillah. Barakallahu fikum. Ini beliau. Namanya Ghaniyun Syakir, orang kaya yang bersyukur. Barakallahu fikum. Diperlukan sosok-sosok ilmu mubarak zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Dan beliau lebih mengutamakan yang fi sabilillah. Terutama para ulama-ulama yang membutuhkan, thullabul ilm yang membutuhkan. Barakallahu fikum. Beliau sempat ditegur, kenapa kok Anda berinfak, mengeluarkan infakmu untuk orang-orang jauh? Kok bukan orang-orang yang ada di tempat kamu sendiri? Kenapa? Beliau mengatakan, saya tahu yang saya tuju. Saya memberikan infak saya kepada orang-orang yang membutuhkan dana, membutuhkan infak. Dan mereka adalah orang yang dibutuhkan oleh umat. Para ulama-ulama yang ada ini, ulama usunnah, ulama ul-hadith, mereka dibutuhkan ilmunya oleh umat. Kalau mereka sampai tidak bisa mengajarkan ilmu dikarenakan ekonomi yang lemah, hilang ilmu mereka, gak termanfaatkan ilmunya mereka, maka saya bantu mereka dengan harta saya. Dengan harta ini mereka tenang kehidupannya dan bisa menyampaikan ilmunya. Hadza anfa'. Para thullabul ilm, para pencari ilmu, mereka ini adalah orang-orang yang siap menggantikan para ulama. Dibutuhkan orang semacam ini. Kita kasih infak fisabilillah untuk thullabul ilmi, belajar dengan tenang, dapat ilmu, manfaat ilmu yang untuk umat. Hadza anfa'. Wahagana semua yang fisabilillah, barakallahu fikum. Lukas. Duhai kiranya ada sosok-sosok yang semacam ini di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum. Sosok dermawan seperti Abdullah bin Mubarak. pondok Ibnu Mubarak butuh dana, tidak usah jauh-jauh, cukup Ibnu Mubarak yang membantunya. Nah gitu ya, dari Ibnu Mubarak untuk pondok Ibnu Mubarak. Kan gitu ya. Ya demikian seharusnya. Kita menyampaikan semua ini bukan sebagai wawasan saja. Masya Allah ya, Ibnu Mubarak yang luar biasa ya. Tidak usah kamu sanjung, sudah terpuji beliaunya. Sekali lagi, kita i'tibar, mengambil ibrah dari beliaunya. Ketika Anda diberi keleluasan rezeki, ada tijara, ada usaha, ada bisnis, sukses. Contoh beliau, manfaatkan harta yang kamu miliki untuk yang fisabilillah. Habiskan untuk yang fisabilillah. Dan itulah harta kamu semuanya. Perhatikan para ulama, para duat, tulabul ilm yang membutuhkan, bantu mereka. Perhatikan yang tempat-tempat yang fisabilillah, bangun masjid, itu fisabilillah, bangun ma'had, itu fisabilillah. Lokal pendidikan, itu namanya juga fisabilillah. Terkait dengan dakwah dan tarbiyah, fisabilillah, dahulukan yang ini. Dikarenakan pahala jariah, manfaat yang terasa untuk semua masyarakat yang ada. Contoh dari beliau rahimahullah ta'ala. Dan gak tanggung-tanggung, bleng, bleng, bleng. Bayangkan, uang banyak, akhir tahun gak sampai nisab. Gak bisa zakat mal. Itu beliau. Dan watajhizihim ma'ahu ilal hajj. Beliau menghabiskan usianya, waktunya, dan juga hartanya untuk mempersiapkan bekal-bekal ikhwah-ikhwahnya berangkat haji bersama dengan beliau. Ini yang lebih, ini yang luar biasa lagi pada fitnah azabullah. Disebutkan dalam tarjamah beliau, wa hadza masykur anhu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam asyiar dari Ali Ibn Hasan Ibn Syaqiq rahimahullah. Ini sesama dengan beliau. Menceritakan bahwasanya Abdullah bin Mubarak itu kebiasaan beliau satu tahun jihad. Tahun berikutnya kalau lagi jihad, berangkat haji. Ini kita bicara orang fulus loh ini. Orang fulus ini. Beliau orang fulus, tajir, melintir. Perhatikan cara beliau menggunakan uangnya ini. Setahun jihad. Dipakai untuk berjihad. Beliau sendiri dengan raganya berjihad. Harta benda yang dimiliki dipakai untuk berjihad. Dan yang lain-lainnya, yang fisabilillah, untuk dakwah, tarbiyah, ulama, thalabul ilmi. Luar biasa. Tahun berikutnya berhaji. Ketika berhaji, kumpullah orang-orang kaum muslimin, teman-teman beliau, handai tolan dari Puru. Mereka mengatakan, "Nashabuka, boleh kami bersama dengan engkau berhaji?" Boleh. Hatu nafaqatikum. Hat mana uangnya kalian? Nafaqah haji kalian. Sini. Fayakhudhu nafaqatihim fayaj'alaha fi sudduqin wa yaqfuru 'alayha. Diambil nafkah mereka, ongkos hajinya dari mereka, dimasukkan dalam sebuah kota besar, dikunci. Artinya apa? Saya yang urus semuanya, saya sebagai koordinator hajinya. Berangkat. Sudah beliau ngatur. Dari Moro beliau keluar menuju ke Baghdad. Dikasih nafkah, dikasih makan, kasih minum. Masya Allah, tempat tinggal. Nah, dikasih makan yang paling atyabul ta'am, wa atyabul halwa. Makanan yang paling tayyib, yang paling zen. Halwa-halwa yang paling zen. Tayyib dari Baghdad berangkat menuju ke Madinah, dikasih pakaian yang paling bagus sehingga nampak muruahnya harga dirinya sampai ke kota Madinah. Barakallahu. Dari Baghdad ke kota Madinah dikasih makan yang paling zen, minuman yang paling zen, halwa manisan, kudapan-kudapan yang paling zen, dikasih pakaian yang paling mantap, yang paling bagus, menjaga muruah mereka sampai di kota Madinah. Selama di kota Madinah dikasih makan yang paling zen, pokoknya serba zen. Selesai di kota Madinah, beliau mengatakan, ma amaraka iyaluk antastari lahum minal madinati min turafiha. Bicara kepada jamaahnya masing-masing, keluarga kamu nyuruh kamu apa untuk beli dari oleh-oleh kota Madinah? Kata. Ini. Baik, dibelikan semuanya. Kamu, keluarga kamu minta apa? Ini, kasih semuanya. Yang ini, kasih semuanya. Yang ini, kasih semuanya. Sampai semuanya selesai. Selesai dari kota Madinah. Madinah ke Mekah. Dikasih nafkah yang paling zen. Sampai di kota Mekah. Manasik sama beliau. Siapa yang gak suka dengan beliau manasiknya? Ya mana? Nah, sebagian kita orang manasik dengan ustaz aja senang. Kasih ustaz. Gak ada apa-apanya sama beliau. Bisa antum bayangkan atau bisa manasik haji bersama dengan misalkan dengan Syekh Robi. Ya apa rasanya? Buyu berbondong-bondong ya. Hah? Diumumkan tahun ini Syekh Robi akan berhaji, yang mau sama beliau siapa? Daftar. Bicara orang punya fulus, daftar ya. Gak sembarangan ini. Gak setiap tahun bersama beliau. Nah gitu ya. Kenapa? Dikarenakan seorang alim. Nah ini dengan Abdullah bin Mubarak, alim besar pada masanya. Dari mulai Muru ke Baghdad, ke Madinah, ke Mekah. Ya seneng ya. Dan pas manasiknya bersama dengan beliau. Ketika selesai haji, mau persiapan pulang, tanya lagi, kamu, keluarga kamu nyuruh beli apa dari oleh-oleh Mekah? Ini. Dibelikan semuanya. Nih, kamu ini dibelikan. Semua oleh-oleh permintaan keluarga. Sudah dari Mekah pulang ke Muru. Dari Mekah ke Muru dikasih nafkah yang paling zen, makan yang paling zen, minum yang paling enak semuanya sudah. Sampai ke Muru. Sudah. Sebelum sampai ke Muru, beliau menghubungi orang-orang yang di tempatnya itu. Itu jamaah yang ikut haji sama saya. Tolong dicat rumah-rumahnya. Rumahnya dicat semua. Faijasi subyutahum wa abu'abahum. Dicat semua. Kelihatan baru gitu kan, Masya Allah. Sampai sana, silakan pulang ke keluarganya masing-masing. Ya. Bayangin apa gitu? Ya, enggak, Zainya enggak udah begitu istimewa, saya bayar, saya ngasih uang belanja saya kepada beliau, enggak gratis. Zainya ya bersama dengan beliau kan gitu ya. Sudah dibiarkan. Setelah 3 hari, faida kana ba'da tsalatsi ayyam, 3 hari setelah kepulangan, amilalahum walimatan wa kasahu. Beliau mengadakan walimah, acara makan-makan bersama dengan mereka. Dipanggil, talo, makan-makan. Dikasih kisah, pakaian-pakaian yang bagus. Faida akalu, washaru. Ketika lagi makan, lagi gembira, senang, begitu. Dah habis sunduk. Beliau meminta kotaknya tadi diambil. Ambil kotaknya. Fafatahahu. Dibuka kotaknya. Wa dafa'a ila kulli rajulin minhum suratahu ali hasmu. Telah menyerahkan kepada masing-masing orang kantong yang ada namanya dia. Ini kantong kamu. Ini kantong punyamu. Ini kantong uang. Dulu kan pakai gitu kan, kantong gini ya. Enggak pakai dompet dulu itu. Atau masih ada tempat uang yang jadul kayak gitu ya. Kantong ada tulisnya kayak gini. Gede. Ini untuk kamu. yang ini punya kamu, yang ini punya kamu, yang ini punya kamu, yang ini punya kamu. Silakan pulang. Luar biasa. Dari kiranya ada yang seperti ini. Ibnu Mubarak yang sesungguhnya. Hah? Artinya apa? Selama ini gratis beliau berhaji bersama dengan para relasi, para sahabat, sahandai tolan, muslimin yang kepingin berangkat sama beliau, gratis. Dari mulai berangkat sampai pulang lagi, beliau yang ngasih nafkahnya. Uang mereka masih utuh, dikembalikan lagi. Jika dikatakan betul-betul jawad, sangat dermawan. Harta yang dimiliki itu untuk ini. Dan bagi perhitungan, dikarenakan ini amal besar. Sama saja Anda memberangkatkan haji puluhan orang. Besar pahalanya ini. Iya. Tidak semata-mata memberangkatkan haji. Antum yang ngasih makan mereka, minum mereka. Dan tidak semata-mata itu. Beli makhidmat mereka. Ketawaduannya luar biasa. Adabnya luar biasa. Etikanya luar biasa. Dermawannya luar biasa. Dan bagi perhitungan, ini fisabilillah. Haji, fisabilillah. Jihad, fisabilillah. Para ikhwa-ikhwa yang ikut, fisabilillah. Hakadha fakunu. Seperti ini seharusnya kita yang punya fulus. Kita bicara yang punya fulus. Nah kalau bicara yang punya fulus, ya gak bagi bicara seperti ini. Apa-apa, haji bareng sama jamaah apa. Haji apa Ustaz? Aku juga belum pernah haji. Dari mana uangnya Ustaz? Kita bicara yang punya fulus. Keteladanan yang luar biasa dari beliau rahimahullah. Yang pertama dari sisi alokasi harta yang dimiliki. Betul-betul memahami makna harta. Harta yang hakiki milik pribadi adalah harta yang diinfakkan, bukan yang disimpan. Itu yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malih. Siapa di antara kamu yang harta ahli warisnya lebih dia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Jawabannya, ya tentu hartanya sendiri. Tidak mungkin dia mencintai harta ahli waris. Belum menjelaskan. Maluhu maqaddam wa malu warithi ma'akhar. Harta kamu sendiri, apa yang telah kamu persembahkan, itu harta kamu. Harta ahli waris yang masih di belakang, yang belum diapa-apain. Paham betul tentang mana harta, sehingga tidak ada perhitungannya. Kalau sudah fi sabilillah, yor. Kenapa? Itu harta saya yang disimpan punya ahli waris. Ketika mati, yang dibawa. Orang yang akil, yang cerdas, tentu akan mencintai hartanya sendiri, bukan mencintai harta ahli warisnya. Maka dia akan semangat untuk berinfak fisabilillah. Ada kesempatan-kesempatan infak langsung, tanpa perhitungan, besar ketika dia mampu. Itu para salaf. Itu contoh para salaf yang ghani, ghani, thari, thari, yang tajir, tajir melintir. Betul-betul infaknya juga melintir. Orang semacam inilah yang layak ditiru, teladani. Kita bisa ghibtah, oh ghibtah ya, merasa kepingin seperti beliau, bukan hasad. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, la hasada illa fithnatain. Tidak ada hasad, enggak boleh hasad kecuali dua orang. Kata-kata hasad ini hati yang terpuji, ini namanya ghibtah. Yang pertama adalah rajulun atahullahu mala. Seseorang laki-laki yang Allah berikan kepada dia harta benda. Fa'amila fi halakatihi. Jangan bahasa fi halakatihi aral haq. Dan dia mengamalkan, mengupayakan kebinasaan. Kebinasaan hartanya itu untuk perkara kebenaran. Dengan bahasa halakatihi. di surat dalam lafaz yang lain menginfakannya. Lafaz halakah lebih mendalam, bukan semata-mata berinfak, tetapi menghabiskan uang. Namanya halakul mal, uangnya ludes, uangnya habis, uangnya hancur, uangnya binasa. Penggambaran betul-betul habis bis. Tapi filhak dalam perkara kebenaran. Ini yang dikatakan orang yang terbaik, orang yang paling mulia, hartawan yang paling mulia, layak kita iri kepadanya, layak orang lain ghibta kepadanya, kepengen kayak dia. Duhai kiranya aku punya uang yang banyak supaya seperti dia. Menghabiskan uangnya, hartanya filhak. Arabnya kedua seorang alim yang menggunakan ilmunya untuk memutuskan perkara dengan ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang. Dari beliau contohnya adalah dua-duanya. Beliau seorang yang jawad, dermawan yang luar biasa. Di saat yang sama, sesama seorang yang alim, hafid, mujtahid, yang betul-betul mengajarkan ilmunya dengan tepat. Sudah alim, dermawan, tajir, melintir, tapi luar biasa infak dan sedekahnya itu, dan semuanya yang fi sabilillah. Barakallahu fikum. Di saat yang sama, beliau orang yang zuhud. Disebutkan juga dalam asyiar, pernah berkumpul beberapa orang dari teman-teman Ibnu Mubarak, seperti Al-Fadl bin Musa, Mahrad bin Husayn, dan juga yang lainnya. Pada kumpul, ayo kita kemari-kemari, kita menghitung-hitung perangai-perangai mulia beliau ini, Umar. Apa saja kelebihan beliau dalam masalah ini? Dikatakan jama'al ilma wal fiqha wal adaba wal nahwa wal lugha wal zuhud wal fasaha wal syi'r wa qiyamal lail wal ibadah wal hajj wal syaja'ah wal hajj wal ghusl wa syaja'ah wal furusiyah wal quwa wa salama fi ra'yih wa tarkal kalam fi ma la ya'nih wal insaf. Banyak sekali dalam semua hal beliau mengumpulkan ilmu. Seorang alim, fiqih, seorang faqih, al-adab, punya sopan santunnya sangat tinggi. Jago nahwu, jago lugah bahasa Arab. Ini disebut kenapa dikenal beliau orang Ajam, bukan orang Arab. Tapi pakar nahwu, pakar bahasa Arab. Suhud, fasih, syair, penyair, masyhur dengan qiyamul lailnya, dengan ibadahnya, dengan hajinya, dengan jihadnya, perangnya, keberaniannya. Jago berkuda, orangnya kuat, tanang duel menang, dan ro'yunya selamat. Artinya apa? Akidahnya Ahlussunnah, Sunni Salafi. Tidak pernah bicara tentang hal-hal yang ada gunanya. Orang insaf, adil, dan tidak pernah ada gesekan dengan teman-temannya. Sempurna, luar biasa. Sampai dikatakan oleh Ibnu Uyainah rahimahullah, nadhartu fi amri sahabah, aku pernah mencermati para sahabat. Fama ra'aitu lahum fadlan al-mubarak illa li suhbatihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghuswihim ma'ah. Saya cermati para sahabat, amal-amal mereka, maka saya tidak mendapati sahabat itu punya keutamaan di atas Imam Mubarak kecuali satu. Mereka adalah para sahabat dan mereka berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang enggak ada pada ilmu mubarak. Yang lainnya ada pada ilmu mubarak. Ini sosok-sosok yang dicintai. Sudah alim, mengajarkan ilmu kepada umat, menebarkan ilmu kepada umat, faqih, menebarkan fiqh Islam kepada umat, wa adabnya luar biasa, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada ujub, orangnya tawadhu, adabnya luar biasa. Dan diakui oleh para ulama. Dicontohkan, disebutkan di dalam As-Siyar dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi rahimahullah. Ini murid Imam Malik. Kata Al-Laitsi, kami suatu kali pernah berada di majlis Imam Malik rahimahullah. Terus ada yang meminta izin kepada beliau, Abdullah bin Mubarak mau masuk, diizinkan. Ketika masuk, Imam Malik rahimahullah memberikan ruang di majlisnya. Didudukkan sangat dekat dengan Imam Malik. Artinya apa? Sangat dihormati oleh Imam Malik. Sampai dikatakan sama Laits, aku belum pernah melihat seorang pun yang didudukkan di sampingnya beliau. Belum pernah ada. Kecuali Imam Barok ini. Laits dimulai. Kalau Imam Malik kan muridnya membaca, beliau menyimak. Namanya qiraah. Sang qari membacakan ilmu kepada Imam Malik. Dibacakan. Ketika dibacakan ada pembahasan ilmiah. Jadi tanya kepada Imam Mubarak. Yang ini bagaimana? Ma madhhabuka fi hadza? Ma indakum fi hadza? Bagaimana pandangan antum terkait dengan masalah ini? Apa maksudnya terkait dengan masalah ini? Dijawab, ana demikian, demikian, demikian, demikian. Dengan santun, selesai, bangkit, keluar. Fa'ajaba Malikun bi adabi. Imam Malik sangat takjub dengan adabnya, luar biasa. Lalu Imam Malik mengatakan kepada kami murid-muridnya, hadza ilmu mubarak faqihu Khurasan. Ini tadi atal ilmu mubarak faqihnya orang Khurasan. Barakallahu itu para ulama. Luar biasa secara adab. Secara lesanya fasih. Secara amalnya ahli ibadah. Terkait dengan duniawiyahnya zuhud. Terkait dengan harta yang dimiliki dipakai untuk berhaji, berperang, infak fisabilillah, berjihad dengan hartanya, dengan ucapannya, dengan raganya, pemberani, bukan penakut, tampil di depan, duel dengan musuh-musuh agama, kuat orangnya, jago berkuda, akidahnya salafiyah, ra'yunya lurus, orangnya adil, orangnya insaf, tidak pernah, enggak pernah bicara sia-sia dan tidak pernah ada gesekan dengan ikhwah-ikhwah yang lain. Luar biasa. Seperti inilah sosoknya beliau rahimahullah ta'ala. Nampak keikhlasan, nampak kezuhudan, nampak semangat ilmu, semangat amal, semangat ibadah. Dan yang paling masyhur semangat infaknya, hajinya dan jihad. Barakallahu fikum. Sehingga beliau sangat dimuliakan, sangat diagungkan oleh kaum muslimin. Disebutkan dalam tarikh Baghdad dari Ash'ath ibn Shubah al-Musisi rahimahullah menceritakan suatu hari Khalifah Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid datang ke kota Riqqah Baghdad. Dulu Baghdad tempatnya para raja. Barakallahu fikum. Ada di sana Di saat yang sama datanglah Abdul Mubarak. Ketika beliau datang, orang-orang langsung berduyun-duyun berjalan mengejar beliau di belakangnya. Sampai sandal putus talinya. Debu berterbangan ke atas. Saking apanya? Saking banyaknya yang hadir, yang datang, yang berkerumun, yang lari mengejar beliau. Putus tali sandalnya. Debu berterbangan. Dulu ya, kalau sekarang pakai asfal. Berterbangan. Suara gemuruh yang luar biasa. Mendengar itu semua, salah seorang walid dari sang penguasa nengok dari istananya. Mahada, ada apa ini? Ini salah satu permaisuri raja. Dikatakan hada alim min ahli Khurasan qadim. Ini seorang alim dari Khurasan telah tiba. Mubarak. Kata sang permaisuri, hadza wallahi al-muluk. Ini demi Allah yang namanya raja ya ini. La mulku Harun, bukan rajanya Harun. Alladhi la yajma'u an-nas illa bisyurak wal a'wan. Raja yang tidak bisa mengumpulkan orang melainkan dengan mursinya, dengan bala tentaranya supaya pada kumpul. Dia tidak. Datang, wah, langsung dibuntuti oleh masyarakat Baghdad. Berduyun-duyun begitu banyaknya sampai riuh, sampai debu berterbangan, sandal mereka putus semuanya. Tanpa diminta, tanpa polisi, tanpa TNI, tanpa polisi, tanpa syurta, dan yang sebetulnya para tentara yang ada, tanpa itu semuanya. Itu yang namanya kemuliaan yang hakiki itu seperti ini. Dari beliau. Sehingga dikatakan oleh Ibn Abdil Bar rahimahullah, disebutkan oleh Al-Bidayah Nihayat Ibn Kathir, ajma'al ulama ala qabulihi wa jalalatihi wa imamatihi wa adlih. Semua ulama sepakat menerima beliau, sepakat tentang kemuliaan beliau, keimaman, ketokohan beliau, dan keadilannya beliau. Muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh para ahli hadis, kalau ulama menggunakan bahasa sepakat, berarti kawan dan lawan mengakuinya. Luar biasa. Sehingga beliau sebagai tokoh besar Islam pada masanya, barakallahu fikum. Saya bawakan sedikit ucapan-ucapan yang dinukilkan dari beliau rahimahullah dalam berbagai hal untuk kita ambil ibrah daripadanya. Kalau tadi mengambil ibrah dari biografinya, sejarah hidupnya, ilmu hidup dalam semua hal. Sekarang dari penjelasan beliau. Barakallahu. Disebutkan dalam As-Siyar Adz-Dzahabi rahimahullah dari Adan, dia mengatakan, aku pernah mendengar Imam Mubarak rahimahullah berkata, liyakun alladhi ta'tamiduna alaihi hadal athar. Hendaklah yang menjadi pegangan kalian athar ini. Athar dimana dengan sunnah dan paham salaf, asar salaf. Hendaklah pegangan kalian yang kamu pegangi, i'timad dengannya, tamasuk dengannya, asar ini, sunnah ini, asar salaf ini. Wa khudhu min ar-ra'yi ma yufassiru lakum al-hadith. Ambil dari ra'yu, pandangan kalian yang cukup untuk menjabarkan makna hadis. Artinya, akal kita, pikiran kita digunakan untuk memahami makna hadis. Ini menggambarkan beliau sosok sunni salafi. Menghasung kita untuk tamasuk sunnah. Kembali pada pemahaman salaf, atharus salaf. Barakallahu'alaikum. Beliau termasuk ulama yang sangat-sangat perhatian dengan hadis dan syaratnya. Masyhur dari beliau menyatakan al-isnadu minad-din, yang namanya syarat termasuk agama. Walau al-isnad laqala masya'a masya'. Sanad termasuk agama. Kalau bukan karena sanad, niscaya orang siapapun akan berucap sekehendak dia. Demikian disebutkan dalam Bukhari Sahih Muslim dari Abdan. Menunjukkan beliau ahli hadis. Menunjukkan beliau orang sangat tersebut dengan berita. Menggunakan sanad. Dicontohkan barakallahu fikum. Contoh bagaimana beliau ketatnya dalam tasabut bil akhbar, tasabut dengan masalah berita dengan isnadnya. Dari Muhammad bin Abdullah bin Qahzan, saya pernah mendengar Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Taliqani, dia mengatakan, aku pernah berkata kepada Ibnu Mubarak, ya Abdul Rahman, hadis, inna minal birri ba'dal birri antu salli li abawayka ma'a salatika wa tasumu lahuma ma'a sawmik. Ya Abdul Rahman, hadis ini dibawa sebuah hadis, sesungguhnya termasuk berbakti setelah bakti kamu ialah engkau sholat ditujukan untuk kedua orang tua kamu, dan juga kamu sholat. Engkau berpuasa untuk mereka berdua, kamu juga berpuasa. Berpuasa atas nama orang tua, sholat atas nama orang tua. Maka beliau mengatakan, ya Abu Ishaq, amman hada, dari mana ini? Dikatakan min hadithi Syekh bin Khurb bin Ibnu Khiras. Ini dari Syekh bin Khiras. Qala thiqah. Dia thiqah. Amman. Dari siapa dia? Saya katakan Al-Hajjaj bin Dinar. Thiqah dia. Amman. Dari siapa lagi dia? Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajjaj bin Dinar mengatakan qala Rasulullah. Langsung. Maka beliau mengatakan, ya Aba Ishaq, inna bainal hajjaji ibn Dinar wa bainal Nabi SAW fawis tanqati'u fi anaqul muti. Ya Aba Ishaq, antara Hajjaj bin Dinar dengan Rasul jarak sangat panjang, sangat jauh sekali, bisa putus oleh lehernya kendaraan. Artinya apa? Mukote, terputus sanadnya. Hajjaj bukan sahabi, langsung Rasul, ada muqati, ada mursal. Dia katakan dhaif, ketat sekali. Barakallahu fikum. Tetapi untuk bab sedekah enggak ada khilaf. Artinya ketika ada orang bersedekah atas nama orang tuanya, enggak ada masalah. Tapi untuk salat untuk orang tuanya, puasa untuk orang tuanya, dari mana ini? Dhaif hadisnya. Agama. Ini beliau ahli sunnah arul hadis, tathabut fil akhbar. Dan beliau termasuk orang yang sunni salafi. Beliau mengkafirkan Jahmiyah, beliau mengkafirkan Al-Qadariyah Al-Ghulat. Tanda sosok sunni dalam perkara akidah. Beliau pernah mengatakan al-imanu qawlun wa amal, wal iman tafadhal. Iman itu ada ucapan, ada amalan. Iman bertingkat-tingkat, naik turun. Atharus sunnah. Juga belum mengatakan man qala innal qur'ana makhlufu sindiq. Siapa saja yang menyatakan Quran adalah makhluk, maka dia sindiq, kafir dia. Mengabarkan sosok ahlus sunnah. Suatu kali disebutkan nama Jahm bin Safwan di samping beliau. Jahm ini tokoh Jahmiyah, ya, yang menafikan nama sifat bagi Allah Jalla wa'ala. Ulama mengkafirkan dia. Ada Jahm bin Safwan. Suatu hari disebutkan nama Jahm di samping beliau. Beliau mengatakan, ajibtu lisyaitanin atan nasa da'iyah ilan nari wan syakasuhu min jahannama. Menggunakan syair. Aku aneh, sangat ajaib. Setan mengirim kepada orang-orang sosok da'i penyuruh kepada neraka. Dan namanya diambil dari nama jahannam. Yani Jahm bin Safwan. Jim jahannam. Allahul Musa. Artinya belum keras kepada bid'ah. Dan bahkan mengkafirkan kelompok-kelompok kufar Jahmiyah dan semisal mereka. Adab Sunni Salafi. Sunni Salafi. Barakallahu fiikum. Beliau juga menjelaskan kepada kaum muslimin makna ibadah sebenarnya. Di masa itu, masa jihad, sering terjadi peperangan antara muslimin dan kaum kufar. Beliau menerangkan kepada para ulama, kepada para ubat dari ibadah, makna ibadah yang benar. Yang namanya ibadah bukan semata-mata sholat. Jihad juga ibadah. Beliau kemudian menuliskan sebuah tulisan, diimlakkan kepada salah seorang muridnya. Tolong sampaikan kepada Fudail bin Iyad rahimahullah. Ahli hadis, ahli ibadah. Imam juga pada masanya. Bedanya Imam Mubarak berjihad, Fudail tidak. Dikasih surat. Isinya adalah Bashir. Menegur Fudail rahimahullah. Kata Mubarak rahimahullah, ya abid al-haramain law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu man kana yakhdabu jiduhu bidubu'ihi fanhuruna bidima'ina tatakhadab. Wahai ahli ibadahnya haramain. Siapa ini? Fudail bin Iyad. Kalau kamu memandang kami, melihat kami, niscaya kamu akan tahu kamu main-main dalam perkara ibadah. Seseorang yang yakhbab, memberikan henna. Ini ubahan putih dikasih henna supaya berwarna, jangan putih lagi. Ngasih pacar. Seseorang yang memberi khidab jenggotnya dengan air matanya. Artinya apa? Suka menangis. Ada ibadah yang menangis. Air matanya sampai netes di jenggot-jenggotnya. Lambang ibadah luar biasa. Itu Anda. Fanuhuruna bidima'ina tatakhadabu. Sementara kami, dada-dada kami berlumuran darah. Dikasih khidab dengan darah-darah kami. Ila akhir bait. Diterangkan ibadah itu gak semata-mata sholat. Sekarang waktunya jihad. Makomnya makom jihad. Berangkat jihad. Itu maksudnya. Itu ibadah ketika ini. Sholat bagus, puasa bagus. Tapi sekarang makomnya makom berjihad. Musuh di depan mata. Bela umat Islam, bela agama Allah. Ijat yang sesungguhnya saat ini. Sampai akhir bait dan dibaca oleh Fudail bin Iyad. Ketika dibaca, beliau menangis dan mengatakan, "Shadaqa Abdul Rahman Nasah." Betul dia telah menasihati saya. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah muamalah dan interaksi, beliau pernah menyatakan sebuah kalimat yang masyhur. Kalimat yang masyhur dari Mubarak rahimahullah taala. Terkait dengan adabiyah, akhlakiyah, muamalah. Beliau mengatakan, talabtul adaba 30 sana. Aku belajar mencari ilmu tentang adab selama 30 tahun. Wa talabtul ilma 20 sana. Dan aku belajar ilmu 20 tahun. Keduanya yang mana? Adabnya. Belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Kanu yatlubunal adab tsumma al-ilm. Dahulu para ulama salaf belajar adab baru belajar ilmu. Sehingga ilmunya bermanfaat. Ketika belajar ilmu, talabul ilmi, tatakufitin, dihiasi dengan adab yang mulia, akhlak yang mulia. Menjadi sosok talibul ilmi yang beretika. Sosok alim yang beretika. Sosok da'i yang beretika. Dikatakan adab dulu baru berilmu. Sebelum mengatakan kadal adabu yakunu thulutsaitin. Hampir-hampir saja adab itu 2/3 agama. Ini yang sangat perhatian dengan yang namanya adab. Barakallahu. Beliau termasuk sosok yang sangat tawadhu. Sangat tawadhu, rendah hati, tahu diri. Beliau mengatakan idza arafa ar-rajulu qadra nafsihi yasiru 'inda nafsihi adal kalbi. Sungguh kalau orang itu tahu kadar dirinya, tahu siapa dirinya, maka dirinya ini menurut dia lebih rendah dari seekor anjing. Tidak bakal sombong, tidak bakal angkuh, tidak bakal ujub. Kalau dia tahu di keadaan dirinya, dia akan merasakan betapa rendahnya dia, betapa hinanya dia. Itu betul ketawaan beliau, barakallahu fiik. Nah, juga ditanyakan kepada beliau, rahimahullah, manin nas, siapa orang yang sungguhnya itu? Qala al-ulama, mereka adalah para ulama. Famanil muluk, lalu siapa raja itu? Qala zuhad. Orang yang zuhud dalam perkara agamanya. Apa itu? Zuhud dalam perkara dunianya. Apa? Zuhud dalam perkara dunianya. Ada raja. Qala faman safala. Lalu siapa orang rendahan itu? Qala alladhi ya'kulu bidini. Orang yang makan dunia menggunakan agamanya. Menjual agama untuk dunia. Ada sefalah. Paling rendah. Memuliakan para ulama. Memuliakan para zuhad. Dan mengecam tindakan-tindakan mengorbankan agama. Mengorbankan prinsip. Hanya untuk memakan harta dunia. Barakallahu fikum. Juga belum mengatakan dalam ucapannya. Liyakun majlisuka ma'al masakin. Hendaklah majlis kamu itu seringnya bersama dengan orang miskin. Apa tujuannya? Supaya syukur nikmat. Beliau ini orang kaya loh. Seorang alim, kaya raya, tajir melintir, dermawan. Duduknya dengan para masakin. Menganjurkan kita untuk majlisnya dengan orang miskin. Supaya tawadhu. Supaya syukur nikmat. Supaya jangan sombong. Supaya jangan angkuh. Tahu nikmat Allah begitu besar. Dan membuat hati lembut. Membantu mereka menyantuni mereka para masakin. Wa iyyaka an tajlisa ma'a sahib bid'ah. Dan hati-hati kamu majlis dengan pelaku bid'ah. Sosok sunni. Juga diantara perkara yang masyhur, ucapan yang masyhur beliau rahimahullah beliau mengatakan, "Rubba amalin saghirin takthuruhu niyyah. Wa fi lafdin tu'azzimuhu niyyah. Wa rubba amalin katsir tusaghiruhu niyyah." Betapa banyak amal yang dianggap kecil, tapi menjadi besar menjadi banyak pahala dikarenakan niat yang baik. Dan betapa banyak amal yang banyak, amal yang besar menjadi kecil dikarenakan niat yang jelek. Ini menggambarkan keikhlasan beliau dalam beramal, dalam berucap, dalam berbuat mukhlis, ihtimam bin niyyah, sangat perhatian yang terhadap niyyah barakallahu fiik, menjaga keikhlasannya. Dengan sebuah niat amal kecil jadi besar, dengan sebuah niat amal besar jadi kecil. Ini amal-amal lebih niat. Juga yang masyhur dari ucapannya beliau adalah manista khaffa bil ulama zahabat akhiratuhu wa manista khaffa bil umara zahabat dunyahu wa manista khaffa bil ikhwan zahabat muru'atuhu. Siapa saja yang merendahkan, yang menghinakan para ulama akan hilang akhiratnya, menyimpang dia. Daging ulama itu beracun. Merendahkan ulama membinasakan agama, itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Dan barang siapa yang merendahkan para penguasa, para umara, hilang dunianya. Iya. Apalagi penguasanya marah, akan habis duniawiya dia. Tidak bakal tenang itu duniawiya dia. Dan barang siapa yang merendahkan para ikhwah-ikhwahnya, merendahkan teman-temannya, hilang harga dirinya, hilang muru'ah dia. Dia akan gak digubris sama teman-temannya, akan direndahkan sama teman-temannya. Dikadang dia merendahkan teman-temannya sendiri, gak punya muru'ah, gak punya harga diri, gak apakah dihormati, gak apakah dinilai, gak apakah dihargai. Kenapa merendahkan teman-teman dia, merendahkan para ikhwah-ikhwahnya? Ini semuanya kalam-kalam yang luar biasa barakallahu fikum dari beliau. Dari berbagai macam bidang. Terkait dengan akidah, terkait dengan tamasuk sunnah, terkait dengan masalah kembali pada asar salaf, terkait dengan tentang perkara mana ibadah sesungguhnya, keberanian, perjuangan, pengorbanan, keikhlasan, kezuhudan, ketabahan, niat yang ikhlas, wa'amala yang baik, menghormati para ulama, menghormati para umara, menghormati para ikhwah, dan semua hal. Sehingga beliau sebagai panutan, teladan dalam semua hal. Keikhlasan luar biasa, kezuhudan luar biasa, kedermawanan luar biasa, keberanian luar biasa, semuanya luar biasa, ilmunya luar biasa, fikihnya luar biasa, adabnya luar biasa, muamalahnya luar biasa, semuanya luar biasa. Inilah beliau rahimahullah ta'ala barakallahu fikum. Komplit, dibahasakan paket komplit. Semua ibadah ada, semua perangai-perangai kebaikan ada. Sama dengan para sahabat, yang membedakan mereka adalah sahabat. Sebab mereka belum bukan sahabat. Dan yang kedua, mereka berjihad bersama Rasulullah SAW dan belum berjihad bukan bersama Rasulullah SAW. Hadza beliau. Ini namanya, ini namanya adalah al-i'tibar, mengambil ibroh dari seseorang. Al-i'tibar termasuk upaya, termasuk cara untuk menguatkan Islam dan iman, supaya mantap, kokoh keislaman kita, keimanan kita, akidah kita, manhaj kita. Upaya untuk menyemangati, mensupport kita untuk beribadah dan beramal soleh dengan cara i'tibar. Ima i'tibar bi ayat dilasamaiyah bil wahyi tanpa sunnah, i'tibar dengan makhluk Allah tabarakallah alam, wa imma i'tibar dengan orang, dengan orang ima i'tibar dengan orang yang jelek, orang yang jahat, orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang maka dikatakan kafir, untuk kewaspadaan. Dan i'tibar dengan orang-orang yang mulia, para anbiya, para mursalin, para salaf, para ulama, para imamuddin, untuk keteladanan, mencontoh mereka. ini ilmu hidup. Darsun amali, pelajaran amalia langsung barakallahu fikum. Sekali lagi termasuk sebab untuk istiqomahan wa nafitina azab. Terutama hal-hal yang menonjol pada masing-masing alim yang disebutkan biografinya. Yang paling menonjol untuk beliau semuanya. Tapi yang paling masyhur adalah kedermawanannya. Dermawan dalam harta bendanya, mengalokasikan semuanya untuk yang fi sabilillah barakallahu fikum. Dan semua poin di atas ada ayatnya, ada hadis-hadisnya, ada keterangan-keterangan syar'inya. Ya, kalau mau dibahas pajak yang diingat tentang sosok beliau. Alhamdulillah, nafitina azakumullah, barakallahu fikum. Inilah Abdul Mubarak. Harapannya setelah ini kita semakin bersemangat dalam berislam, semakin bersemangat dalam beriman, berakidah, bermanhaj, semakin semangat untuk termasuk sunnah, semakin bersemangat untuk kembali pada asar salaf, semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam mengajarkan ilmu, semangat dalam mengamalkan ilmu, semangat dalam menyuarakan al-haq, menyuarakan sunnah, memperbaiki akhlak kita semakin bagus, akhlakiyah, adabiyah kita, muamalah-muamalah kita, semangat untuk berinfak fisabilillah, mengeluarkan harta kita dihabiskan untuk fisabilillah, semangat bertahun fisabilillah, semangat dalam semua hal yang kita mampu di sana barakallahu fikum. Ada lebih harta, semangat berhaji, semangat berumrah, semangat bangun masjid, semangat bangun pondok, semangat bangun lokal tarbiyah. Ada kesempatan untuk amal yang lainnya masuk, semangat di sini. Dan ketika nanti ada kesempatan untuk jihad di sabilillah, semangat tampil jihad dengan jiwa raga dan harta benda barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa diutarakan berkaitan dengan tema yang diinginkan yang akan kita azakumullah, mengambil keteladanan dari beliau rahimahullah mubarak terkait dengan zuhudnya, keikhlasannya, dan semua hal yang terkait dengan agama kita barakallahu fikum. Semoga bisa mencontoh beliau dan mencontoh para ulama-ulama yang lainnya dari kamar ulama salaf, juga para sahabat, dan juga para anbiya wal mursalin, untuk meneguhkan jiwa kita, menyemangati kita dalam beramal soleh. Barakallahu fikum. Ada waktu? Mungkin dipertanyakan barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Oh, tulisan boleh, langsung boleh, selama saya jawab. Kalau pondoknya dengan nama Ibu Mubarak berarti besar konsekuensinya. Mana lagi? Nah, besar konsekuensinya. Perjuangannya harus kuat. Jihadnya jihad dengan ilmu, dengan dakwah. Karena nggak ada musuhnya, nggak ada jihad melawan kufar di sini. Nah, maka jihad bil mal, jihad bil ilm, jihad bil khidmah. Namanya perjuangan membela agama Allah, perjuangan dakwah, perjuangan tarbiyah, semangat perjuangan, semangat talabul ilmi, semangat beramal, makmur dengan ilmu dan amal. Wah, karena dari poin-poin tadi supaya namanya persis bagaimana kenyataan. Nek gak kuat, gantian jenengnya pak. Bina orang apa-apun. Barakallahu fikum. Dikasih nama itu gak ada semangat juangnya sama sekali. Loyo semua gini. Aduh. Jangan dikasih ilmu barak. Jeneng apa pak? Ya siringan lah. Gitu. Nama ini menyemangati. ingat nama pondok, ingat sosok Ibnu Farab. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Betul? Ada yang mau sampaikan? Jangan malu-malu. Wah, ya jangan dibanding-bandingke. Itu sahabi, ini bukan sahabi, ya nggak bisa, ya nggak bisa. Sahabat punya kemuliaan, Abu Bakar punya kemuliaan, beliau juga punya kemuliaan. Kita mengambil ibrah dari mereka semuanya. Ya nggak mungkin dibandingke, no. Ini sahabi, ini bukan sahabi. Ya kita tadi. Secara amalia ada. Semangat untuk sedekahnya itu ada. Jadi yang membedakan tadi, beliau seorang sahabi, jadi bukan seorang sahabi. Ngerti nggih? Sahabi berinfak satu mud, nggak mungkin ditandingi sedekah selain sahabi segunung Uhud. Kan gitu. Itu berlaku pada itu. Ojo seneng banding-bandingke. Tadi saya hampir membandingkan antara beliau dengan Lain Ibnu Sa'ad. Jadi saya bahas, bukan membandingkan. Saya membahasakan. Itulah para ulama. Ketika mereka orang yang dikasih anugerah harta benda yang begitu banyak, satu polanya menghabiskan harta bendanya untuk bisa fidillah. Lain Ibnu Sa'ad rahimahullah juga demikian. Dari Mesir, kaya raya. Dan juga sama, dipakai untuk membantu para ulama, para thullabul ilm fi sabilillah. Akhir tahun tidak pernah ada zakat mal. Ulama sekarang yang paling masuk siapa ya, Pak? Ulama zaman sekarang yang paling masuk dengan ini siapa? Syekh bin Baz rahimahullah. Masyhur dengan ininya. Luar biasa beliau. Ta'awunnya, infaknya, nggak cuma di Saudi sampai ke penjuru dunia, tempat-tempat yang terpencil-terpencil nggak ada yang tahu, semuanya dari Syekh bin Baz. Baru tahu setelah beliau wafat pada kelangan semua, dicek ternyata dari Syekh bin Baz. Kedermawanan, keikhlasan, arak nolik. Nah, gimana? Masyaallah. Pertanyaan ini dijawab gampang, diterapkan susah. Pertanda memang terus terang saja thariqah kita dalam talaqqi ilmu enggak sebagaimana para salaf. Mereka belajar adab langsung praktek. Itu mereka. Adab ini dipraktekkan langsung. Adab ini praktekkan langsung sehingga betul-betul kesehariannya itu adab itu terpancar pada mereka. Baru pembahasan ilmu. Ada termasuk ilmu. Kita terkait dengan amalia langsung, etika langsung. Belajar ilmu. Yang ketika belajar ilmu, belajar akidah, belajar ini segala macam. Itu disertai dengan etika yang bagus. Mau bahasa Inggris ya? Attitude. Attitude. Kok Jawa sih? Agak. Sehingga ilmunya manfaat. Sebagaimana mereka dahulu ketika membaca Al-Quranul Karim, itu gak semata-mata membaca. Membaca Al-Quran, ditadaburi maknanya, dipahami maknanya, dihafalkan. Gitu. 10 ayat dikaji secara pelafatannya, bacaannya, dihafalkan, dipelajari kandungan maknanya, diamalkan. Selesai, berikutnya lagi. Sehingga mereka belajar ilmu, belajar amal sekaligus. Di masa itu, kalau sampai ada seseorang yang menghafal Al-Baqarah dan Al-Imran saja, azim indahum, orang yang sangat besar di mata mereka. Karena dua ayat yang dua surat yang paling banyak ahkam syariahnya. Dia menghafal Al-Baqarah, dia paham maknanya, dia paham tafsirnya, dan dia mengamalkan isi kandungannya. Itulah para salaf, sehingga ilmunya itu luar biasa manfaatnya, matang, bermanfaat. Allahul musta'an. Jawabnya gampang. Prakteknya susah. Ya, sekuat tenaga kita perhatian dengan perkara adab. Barakallahu. Supaya lesan kita fasih, Ustaz. Fasih itu artinya tidak ada lahan dalam bahasa Arabnya. Benar sesuai dengan gramik Arabiknya. Sehingga bahasanya itu bahasa yang fasih. Fasih termasuk fasih, bahasa bukan bahasa amiyah, bukan bahasa pasaran, bahasa asli. Fusha. Orangnya non-Arab, mungkin bahasa Turki, bahasa Khorasan, bahasa Persia, tapi bisa menguasai bahasa Arab dengan fasih. Kalau ngomongnya cetok, itu beda. Gitu ya. Namanya fasoha itu terkait dengan gramiknya. Kaidah nahwu itu benar. Supaya fasih, ya belajar bahasa Arab. Supaya benar membacanya, benar membaca kitab Arabnya sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu shorofnya. Barakallahu. Bagaimana supaya semangat ta'awun? Terlihat caranya, i'tibar, mengambil ibrah dari para ulama kita. Yang kedua ialah mengetahui pahalanya. Gitulah. Ta'awun itu kan luas pembahasannya. Bisa ta'awun harta, bisa ta'awun dengan ilmu, ta'awun dengan posisi kita di tengah-tengah masyarakat, dipakai untuk memudahkan dakwah, ta'awun dengan fisik, ta'awun dengan doa. Banyak cara. Ketika semuanya mampu, semuanya. Sebagiannya. Yang penting adalah semangat dan keikhlasan. Barakallahu fikum. Supaya semangat pahami keutamanya. Barakallahu fikum. Ketika antum ta'awun fi sabilillah, pahalanya fi sabilillah. Barakallahu fikum. Al-muta'awin dapat pahala seperti sang pelaku. Antum ta'awun, barakallahu fikum, terkait dengan pembangunan masjid, pembangunan lokal pendidikan. Oh, kata besi ini, itu ya. Ini apa, coklat-coklat. Saya ingin suwe ini, saya coklat itu. Nah, yang ingin tidak Jawa Timur. Masya Allah. Itu sama dengan anda bisa dirilah. Pahala jariah. Para rohid. Sehingga supaya semangat, pahalanya. Supaya semangat, bab ta'awun terkait dengan harta benda, pahami makna harta tadi. Harta kamu yang kamu infakkan. Harta yang kamu simpan punya ahli waris. Orang yang akil akan mencintai hartanya daripada harta ahli waris. Jadi ketika ada himbauan, donasi, tahun dana, Ojo sumpek. Kalau sumpek ya, kalau disini gimana bahasanya? Hah? Sumpek. Megah, belenger, gitu ya. Aduh, tahun maning, Donasi maning, donasi maning. Kayak seberapa aja donasinya antum? Pernah enggak antum donasi fisabilillah memberangkatkan ikhwa-ikhwa Markas Ari haji gratis? Tuh, pernah enggak? Anggap aja nih 30 orang Margasari diberangkatkan umroh. Sekarang umroh berapa ongkosnya? Paketnya paket 14 hari sekama berdua sampai 37, 40 juta. 40 juta ping 30 kuwi. Ketemunya pira? 1,2 M. Itu baru ongkosnya, belum oleh-olehnya. Berapa kuwi? Mungkin 2 M. Itu contohnya Mubarak, untuk berangkat haji. Belum seberapa tahun kita itu. Belum seberapa. Jangan tahun maning. Sudah berapa tahunnya? Belum. Belum seujung kukunya beliau rahimahullah. Ketika datang, alhamdulillah ada kesempatan, maka berjuanglah sekuat tenaga dengan hati yang dimiliki. Kesempatan bisa pilihlah. Ini harta saya. Kenali pahalanya para ulama. Monggo, adzan dulu. Al-Mu'adzin yu'adzin. Selesai adzan, lanjut pertanyaan. Sampai selesai, baru qomat salat dan selesai ta'limnya para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا lebih utama mana menghafal dan praktek ibadah? Dua-duanya. Ilmu dihafalkan, dipahami, lalu kamu praktekkan. Ibadah tanpa ilmu tercela. Ilmu enggak diamalkan juga tercela. Kita belajar ilmu itu dipraktekkan. Ilmu dihafal. Di antara cara untuk bisa menghafal ilmu itu dengan cara mengamalkannya. Jadi tidak perlu dipisah-pisah, satu kesatuan ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Bisakah seseorang mendapatkan husnul khatimah tanpa menjalani manhaj salaf. Nah, terus yang dipakai manhajnya siapa? Manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Manhaj salaf adalah sunnah Rasul itu sendiri. Barakallahu. Dinisbahkan kepada salaf untuk menjelaskan tentang Islam yang sesungguhnya. Islam yang benar itu Islam dengan bimbingan sunnah Rasul, dengan pemahaman para salaf. Kalau tidak menggunakan Islam dan sunnah, pakai apa? Dijawabannya. Pakai apa? Al-Haq cuma satu. Al-Haq itu Islam dan sunnah. Selain ini, ima penyimpangan, ima kemaksiatan. Apakah terbayang di benak antum orang meraih husnul khatimah dengan penyimpangan bid'ah? Ya jangan mimpi. Apa bisa orang meraih husnul khatimah dengan kemaksiatan dan kemungkaran? Ya orang bisa. Justru ini yang dikhawatirkan husnul khatimah. Dipahami ya? Maka husnul khatimah diraih dengan Islam dan sunnah. Baca manhaj salaf. Nah, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Apa hukumnya menunjuk sesuatu dengan kaki kepada orang lain? Ini enggak adab. Laisa min adab, bukan termasuk adab nunjuk sesuatu untuk orang yang menggunakan kaki. Ini enggak punya adab. Secara syar'i juga secara masyarakat. Paham ya, ini kakinya. Ini kaki ini. Lebih baik kaki, pakai tangan aja kalau apa namanya salat juga enggak punya adab. Orang tua, Pak, gitu-gitu kan. Ya, juga enggak ada adab. Hatta tanpa kaki, tanpa tangan, pakai mulut tetapi enggak etis, ya kurang adab. Orang tua dibengak-bengok. Mbak, kenapa? Ya kurang etis juga. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tadi sudah terkait dengan masalah semangat berta'awun. Maka diharapkan kepada semua kita tanpa terkecuali berlomba-lombalah dalam berta'awun al-birri wa taqwa. Bab ta'awun itu tidak hanya dengan harta. Semuanya bisa. Punya ilmu ta'awun dengan ilmu yang dimiliki. Punya posisi kedudukan di masyarakat, orang terpandang, tokoh masyarakat, gunakan ketokohan kamu mempermudah dakwah, memerintah dia. Yang punya fisik yang kuat, ta'awun dengan fisik, gotong royong, kerja bakti. Yang punya harta dengan harta. Yang punya ide yang cemerlang dengan ide yang cemerlangnya. Semua untuk fisabilillah. Dan ingat, itu ta'awun yang terbaik. Kalau fisik itu ta'awun yang terbaik. Jangan mandang berapa uangmu yang keluar. Jangan mandang berapa kamu capeknya. Pandang pahalanya. Barakallahu. Diwuru-wuru. Ya Allah para ikhwan, kerja bakti. Mengapa maning ya? Itu ngerakit besi. Bismillah. Turun, agak besi. Ketika ngerakit besi, jangan babu genyong. Ngerakit babu genyong. Jika ikhlas sudah capek, tidak berpahala. Nah iya, orang tuaku, mbah-mbahku, orang pernah ngokonyong ya. Iya. Loh kok gitu cara pandangnya, keliru. Atau pandang, untuk apa besi-besi ini? Besi ini untuk membangun masjid. Ini untuk membangun lokal pendidikan. Ini ibadah. Ketika antum begini kan besi itu ibadah. Insyaallah pahala itu lillahi ta'ala. Semangat. Badai. Keringatan gobios. Mukanya gosong. Mungkin ya. Labas. Yang penting berpahala. Gosong udah gobot maning. Bisa lagi glowing maning. Saya khawatir. Gitu ya. Semangat. Wah kimas. Ikhwan. Gobios gitu. Udah, gak banyak ngomong, pulang atau bawa, wah satu kerak apa ke? Minuman. Jangan lihat, jangan ngitung berapanya. Satu krat, kalau pakai krat bahasanya apa biasanya? Teh botol, satu krat kan gitu ya. Sprite. Itu zaman kemien gitu, sekrat-sekrat ya, sekrat. Isi berapa sekrat? Telung bulu? Petang bulu? Isi kira? Sekrat ke sekrat yang 24, 24. Yes, langsung. Atau jangan ngitung. Paling 5.000 kali 24, 120.000. Sedikit lagi antum. Jangan pandang itunya. Pandang kemanfaatannya. Pandang pahala besarnya. Taruh. Yalah ya kawan. Minum. Gluk. Wah segar. Desa keloher ya akhi. Itu lebih berharga bagi antum. Daripada miyawa isrin. Jangan pandang miyawa isrinya itu. Pandang pahalanya. Kayak padang ngelih-ngelih kabeh iki. Udah langsung telepon. Entar tuh orang punya fulus. Telepon mau makan ini. Pak, sikat bungkus ya. Iya, antar ke Mubarak. Siap. Sebungkus paling berapa? 10.000. 15.000. Oh, yang set 20.000. Ikhwan semuanya paling berapa? 50 orang 1 juta. Jangan merasa jutanya itu. Pahala besar aja itu. Kita panganan gue. Ya, biasa. Tapi semangat biasanya. Ayo tahun gitu, semangat. Tahun madang, semangat. Madang, ya lo tahun untuk ini. Jangan itu hitungan. Ada rezeki langsung. Langsung. Itu harta kamu sendiri. Ini yang punya fulus. Yang gak punya, fisik ada. Siap. Insya Allah. Sakit-sakit terusan. Allah ya syukur insya Allah. Saya tahun apa Ustaz? Atau bisanya apa? Tidak bisa apa-apa Ustaz. Harta tidak ada Ustaz. Ada ide? Tidak ada Ustaz. Fisiknya itu keringkih Ustaz. Ya sudah, antum di rumah doakan kebaikan untuk kami. Tahu dengan doanya itu. Doakan kami supaya semuanya lancar, dikasih kemudahan, dikasih kekuatan. Doakan supaya semuanya selesai dengan cepat. Doa kepada Allah. Jangan pernah merasakan doa tok Ustaz, lakamaning. Doanya antum itu ketika antum panjatkan dengan penuh keikhlasan dari hati yang paling dalam, makbul luar biasa ya akhi. Doanya kamu yang makbul menyelesaikan semua sampai di 10 lantai ke atas. Lebih zen daripada miliun, asara miliun, mia miliun. Jangan meremehkan doa, kan gitu. Doa itu salahul mukmin. Paling tidak Anda itu membantu tahun dengan doa. Paling tidak Anda itu support, gitu loh, support. Suka dan duka bersama dengan para ikhwah yang berjuang untuk tatar pita dakwah yang mulia ini. Ojo jadi penggembos, gitu loh. Tahun maning. Nyesel nyong dari salafi ye. Tadi salafi isi donasi baik. Wah ini bahaya ini. Bahaya ini. Mesti ada berbahagia gitu. Alhamdulillah ada kesempatan. Alhamdulillah. Gitu tuh para salaf. Gak pakai dianu. Langsung. Bleng. Bleng. Begitu. Pasalnya. Fi halakatihi. Mau menghabiskan uangnya untuk itu. Ini dihitung. Tadi mengumpul biaya haji berapa itu? Kalau sekarang mungkin puluhan miliar. Nggak pakai perhitungan, belum sudah. Kenapa ini kisah birillah? Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala. A'lam bisawab. Ketika antum tidak mampu dengan hartanya antum, tapi antum punya relasi gitu. Antum tahu dengan itu. Sambungkan ke teman-temannya antum. Relasinya antum yang kamu kenal. Tidak harus antum. Ketika antum mampu, ikut. Gak mampu, cari yang lain. Sambungkan ke relasinya antum. Baginya, saya punya teman ini. Tapi teman yang tahu bagaimana antum. Paham tentang antum. Kini yang Jakarta, kiwongki. Nah, ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin sehat ini. Ki, ada pondok kita. Di tempat saya belum biaya besar. Bangun apa? Kita bangun lokal pendidikan. Dan ini pira orang gede 1 M baik. 1 M, insyaallah kita bantu. Hubungi ke orang-orang. Insyaallah. Bleng 10 juta, bleng 5 juta, bleng 100 juta, bleng 200 juta. Antumnya sebagai wasilah, antum bertaul dengan cara itu. Yang baik infak teman-temannya itu. Blum. Kan begitu. Ada support di situ. Semangat para pemuda. Kalau udah kayak gitu, aduh. Ya sudah. Gagal acara, gagal proyek. Wallahu a'lam bishawab. Pun gimana san? Rambu-rambu dalam penggalangan dana. Masya Allah. Panjang ya bahasanya. Kenapa khawatir dibilang hizbi sama hajuri? Yang paling perlu kita tahu. Masya Allah. Iya. Saya katakan begitu dikarenakan kata-kata himbauan hasungan itu bagi mereka itu hizbiyah. Mereka pandang itu tasawul karena kebutuhan mereka. Allahu musta'an. Selalu yang dibawa-bawa bukunya Syekh Mubin bin Hadi rahimahullah Ghamul Mas'alah. Seakan-akan mereka adalah orang yang paling paham isinya, paling bodoh tentang perkara isinya. Bukunya beliau membahas panjang tentang masalah ini. Ada yang diperbolehkan, ada yang diperbolehkan. Jadi saya kasih uraian. Meminta-minta yang dikecam dalam Islam itu dari bukunya beliau sendiri, Syekh Mubin Hadi rahimahullah, dengan syarah yang dari syarah hadisnya para ulama, ialah seseorang yang meminta-minta kepada orang lain hajat pribadinya untuk memperkaya diri. Paham tuh? Seseorang yang meminta-minta kepada orang lain tentang hajat pribadi untuk memperkaya diri, itu yang dikecam dalam Islam. Lebih dikecam kalau itu mengatasnamakan dakwah padahal kantong pribadi. Is. Adapun yang selain itu diperbolehkan. Meminta kepada penguasa Baitul Mal terkait dengan hajat pribadi dikarenakan dia miskin, boleh dengan nasul hadis. Disebut dalam bukunya Syekh Mubin hadis tersebut. Atau miskin, enggak punya apa-apa. Enggak sanggup untuk hidup dengan uang yang ada pada antum. Datang kepada penguasa Baitul Mal, bagian dinas sosial, minta kepada penguasa masalah itu. Diperbolehkan. Itu bukan mengemis yang dikit yang dicela. Kenapa Baitul Mal? Kalau para penguasa meminta kepada orang lain sejumlah harta untuk hajatnya orang lain yang membutuhkan, itu diperbolehkan. Itu namanya asyafa'ah fisadaqah, memperantarai orang untuk bersedekah. Maksud mengatakan isfa'u tujaru, beri syafaat kamu dikasih pahala. Gambarannya adalah si fulan membutuhkan dana. Entah dia miskin, entah dia sakit, butuh dana. Saya menghubungi Abdullah Barkat. Misal, assalamualaikum. Khair Abdullah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sufi Abdullah, ada ikhwah kita fulan itu butuh bantuan fulus untuk pengobatan dia. Min fadlikum, antum bantu dia. Anak kamu sebenarnya gitu. Anak minta dia bantu fulan. Tindakan saya terpuji. Isfa'u tu'jaru, saya memberi syafaat perantara dia supaya Abdullah sedekah kepada si fulan. Dikasih pahala tindakan saya. Ketika beliaunya berinfak, jelas pahala orang berinfak. Difahami insyaallah ya? Apalagi yang dimaukan bukan pribadi seseorang untuk dakwah. Menghubungi orang untuk ya Allah ta'awun ma'ana bangun masjid. Ya Allah ta'awun ma'ana membangun santren. Ya Allah ta'awun ma'ana membangun hal yang manfaat fisabilillah. Diperbolehkan. Itu termasuk syafa'ah fisadaqah. Ketentuannya adalah yang pertama dipastikan. Maksudnya harus sunnah, lembaga-lembaga salafiyah. Barakulahikum. Yang berikutnya adalah ala hasabil hajah. Sesuai dengan hajatnya saja. Tidak selama-lamanya. Tahun dengan hajat. Begitu selesai, tutup. Donasi, tutup. Pembangunan, gedung, mubar, 3 lantai, 1M, selesai. InsyaAllah. Tutup. Jangan lanjut. Aja di sini. Kira-kira pada nyumber kia darahnya. Aja tetap di sini. Sampai 2M. Tutup. Lumayan. 1M money. Tidak boleh. Karena bukan hajatnya. Berhenti pada hajat. Tutup. Selesai. Nanti ada yang berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Memulai lagi. Tidak awal lagi. Dengan niatan yang dimaksud. Wah. Karena. Begitu ya. Kone. Nah. Ada beberapa keadaan. Yang diperbolehkan meminta-minta. Untuk hajatnya pribadi. Dan itu bukan memperkaya diri. Seorang yang terkena musibah, orang yang dulunya kaya, hartanya ludes habis, orang yang dipersaksikan 3 orang dari orang yang ukola yang adil, ini orang yang miskin tempat itu pun hanya sekedar untuk hajat primernya saja. Barakallahu. Nah, selebihnya antum baca bukunya Syumubil Dhamul Mas'ah, dibawakan sekian banyak bab, sekian banyak hadis, itu kesimpulannya. Terkait dengan ta'awun-ta'awun harta benda, donasi. Yang pertama, ya Allah, tina'asyakumullah, disebarkan di kalangan ikhwah salafiyin. Satu. Yang kedua, disebarkan, bisa atau sebarkan di kalangan orang-orang yang mengerti dakwahnya antum. Tahu dakwahnya antum, simpatnya antum. Antum. Di anjurkan supaya tidak menyampaikannya kepada orang-orang yang memusuhi dakwahnya itu. Kenapa akan dibikin bahan untuk menyerang itu? Bukan di-share seterbuka mungkin. Share seluas mungkin. Tapi jangan seterbuka mungkin. Seluas mungkin kepada semua salafiyin. Kalau makomnya menghendaki demikian. Tapi jangan sampai di-share kepada semua pihak. Karena belum tentu pihak-pihak tadi memahami dakwah kita. Barakallahu fikum. Saya perhatikan yang dikerjakan oleh para ikhwah ketika ada donasi segala macam, masya Allah bagus. Nah, dibukan ininya, donasinya, kebutuhan sekian untuk ini, ada penanggung jawabnya, dimohon jangan disebarkan di FB dan semisalnya. Bagus. Ada kalanya ta'awun itu regional. Cukup regional saja. Ada kalanya perlu secara nasional. Barakallahu. Tergantung keadaannya masing-masing. Dikarenakan memang yang penting Allah Subhanahu wa Taala masuk kemudahan min Allah. Kita bertanya kepada Allah Jalla wa Ala. Hampir di semua tempat, di tempat-tempat di Indonesia Raya ini, ikhwah kita salafiyin dan sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, mereka ada yang merintis, ada yang mengembangkan dakwahnya masing-masing. Dan semuanya membutuhkan yang namanya ta'awun dana. Tapi insya Allah Allah akan kasih kemudahan. Pelan tapi pasti, dikit demi sedikit masing-masing akan menyelesaikan proyeknya insya Allah Ta'ala. Yang itu jadi, yang ini setelah lagi, yang ini, barakallahu. Insya Allah Ta'ala, kita semuanya pasrahkan kepada Allah, ikhtiar semaksimal mungkin, mohon kemudahan minallah Ta'ala, barakallahu. Jadi berjuang, ikhtiar, tawakal selebihnya, barakallahu. Ini secara sekilas, semoga bisa dipahami dengan baik, barakallahu. Jadi yang di regional yang bersemangat untuk tahun bisa hubungi relasi tertentu, orang tertentu yang tahu kita hubungi. Ketika makomnya membutuhkan cukup besar, bisa di-share ke banyak tempat di banyak grup salafiyin atau orang-orang yang memahami kita, yang paham kita di Indonesia Raya ini atau mungkin yang di luar sana. Barakallahu fikum. Ikhtiar semua mungkin, semoga dikasih kemudahan. Kita insya Allah ya, semoga manfaat, semoga diberi kemudahan